Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Ikhwani al-kiram Rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah ta'ala berhubungan dengan salah satu usul dari usul ahli sunnah yaitu tarkul mira wal jidal wal khusumah fiddin. Nah, dan telah kita baca juga faedah dari Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah bahwasanya jidal terbagi menjadi berapa? Indah Qiyabah Qilbar terbagi menjadi dua. Yang pertama jidal untuk menetapkan al-haq dan menjelaskan kebatilan. Maka ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa jadilhum billati hi ahsan. Terkadang pada beberapa kondisi menjadi perkara yang wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Yang kedua, nah, jidal hanya untuk apa? Membela hawa nafsunya. Maka ini tersela pada semua keadaan. Baik. Dan asal-asal dalam masalah ini, alhamdulillah, itu juga telah kita lewati. Dan di antaranya perkataan yang masyhur dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat akthara tanaffus. Sama saja menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Kita masuk pada perkataan Imam Ahmad berikutnya. Qala rahimahullah, was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada poin ini beliau ingin menjelaskan tentang sunnah yang beliau maksud itu apa. Karena di sana ada penggunaan istilah yang lain dalam penggunaan istilah sunnah, sehingga jangan sampai seseorang memahami salah. Maka beliau tegaskan bahwasanya sunnah di sisi kami adalah atsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang beliau maksud dalam perkataan awal beliau, usulus sunnati indana. Qala syarih rahimahullah, idza qila atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innal murada biha ma nuqila anhu salawatullahi wa salamuhu alaihi min aqwalin wa af'alin wa iqraratin. Apabila dikatakan ya, athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya yang dimaksud dengannya adalah semua yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Inilah cakupan sunnah di sisi ahlul hadis khalifillah. Dan makna sunnah apabila kita dapati dalam kitab-kitab akidah, yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan-persetujuan. Dan tentunya yang menjadi landasan atau yang menjadi pokok adalah yang sahihah, namun yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiga perkara tersebut, perkataan, perbuatan maupun persetujuan yang sahih. Dari sini kita ketahui ikhwanifillah bahwasanya sunnah secara zatnya na'am terbagi menjadi tiga pembagian utama tadi. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah. Sebagaimana masyhur di kalangan para ulama. Dan pada asalnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Qul atii Allah wa Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam siapa-siapa yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya. Indak ya Ahmad, ancaman dari menyelisih Rasul. Nah, mamay yashakika Rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla falusrihi jahannam wasa'at masira. Juga ayat di surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri. Antusibahum fitnah atau yusibahum adabun alim. Ini juga ayat penting ikhwanifillah, An-Nur ayat 63. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati-hati dari tertimpa fitnah dan tertimpa adab yang pedih. Dan dalil-dalil yang lain ini menunjukkan bahwasanya sunnah itu adalah hujjah. Nah, adapun mengenai aqwal itu maka jelas alhamdulillah, karena perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Sehingga semua yang beliau katakan itu hak. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk menulis. Naam. Uktub. Naam, tulislah. Karena sungguhnya tidak keluar dari mulut beliau kecuali hak. Berarti untuk sunnah qauliyah qanifillah, maka ini hujjah tanpa ada keraguan padanya. Adapun mengenai sunnah fi'liyah, para ulama rahimahumullah taala membagi menjadi beberapa jenis. Namun pada asalnya yang menjadi patokan dalam masalah sunnah fi'liyah qanifillah secara umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguhnya bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Berarti kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik pada semua perbuatan-perbuatan yang afanifillah, pada asalnya kita na'am dituntut untuk meneladani beliau. Ini dalil pokok. Na'am dalam masalah ta'assi, masalah mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan, hadhil ayah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalih. Ayat ini merupakan pokok besar, landasan besar dalam apa? Dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik pada perkataan beliau dan perbuatan-perbuatan beliau maupun keadaan-keadaan beliau. Nah, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Nah, dalam perkara yang hendaknya kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam juga masuk dalam perkara yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Namun, nah, dari sisi pengikutan di sana terbagi menjadi beberapa hukum. Ada yang memang wajib untuk diikuti karena didukung oleh perintah atau na'am sunnah, dalam artian seandainya seseorang meninggalkannya maka tidak ada celaan selama dia tidak membencinya. Dan juga kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 280 penting untuk kita pahami dengan baik berhubungan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi mana yang kita apabila mengikuti beliau na'am mendapatkan pahala? Beliau katakan wadzalika li'annal mutaba'ah an yuf'ala mithla ma fa'ala 'ala al-wajhi alladhi fa'ala. Fa idza fa'ala fi'lan 'ala wajhi al-ibadah syuri'a lana an naf'alahu 'ala wajhi al-ibadah. Wa idza qasada takhsis makanin aw zamanin bil ibadah khassasnahu bidzalik. Na'am. Yang demikian ini dikarenakan mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Untuk melakukan suatu perkara sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya na'am alal wajhi alladhi fa'al, juga apa? Di atas perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan maksud tersebut. Jadi kita melakukannya sama, maksudnya juga sama. Na'am. Maka apabila Rasulullah melakukan suatu perbuatan dengan maksud ibadah, maka kita diperintahkan untuk melakukannya juga dengan maksud ibadah. Bila beliau mengkhususkan suatu tempat atau suatu waktu dengan ibadah, maka kita pun mengkhususkan tempat dan waktu tersebut dengan ibadah yang dicontohkan. Adapun kalau tidak, khanifillah, maka tidak masuk dalam kategori ibadah. Dan mengenai af'al Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembagiannya afani kita dibagi menjadi tiga pembagian utama. Yang pertama adalah al-af'al al-jibiliyah, ya perbuatan-perbuatan al-jibiliyah, yaitu perbuatan yang merupakan tabiat manusia. Kalqiyam wal-qu'ud wal-aql wa-syurb, seperti berdiri, duduk, makan, minum, ini namanya al-af'al al-jibiliyah. Maka asal untuk perkara ini afanifinah mubah. Ya rahmatullah. Asal dari perkara tersebut mubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, kita pun makan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksudkan perkara tersebut sebagai bentuk penetapan syariat. Dan beliau tidak beribadah dengannya. Baik, oleh karena itulah dinamakan dengan jibiliyah, nisbah kepada al-khilqah, yaitu bahwasanya itu merupakan tabiat dasar manusia. Namun apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan-perbuatan jibiliyah tersebut dengan tata cara tertentu. Dengan tata cara tertentu yang Rasulullah terangkan kepada umat. Berarti ini ada apa? Ada perbuatan kemudian beliau jelaskan dengan qaul. Maka di sini beda keadaannya. Kenapa? Bukan sekedar perbuatan tok, tapi didukung oleh penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi perkataan. Berarti juga sunnah qauliyah. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Baik. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Padahal asal dari minum adalah perkara apa? Jibiliyah. Perkara tabiat manusia minum. Cuman Rasulullah SAW berikan bimbingan dengan qaul beliau, menunjukkan bahwasanya berarti na'am sunnah dalam masalah minum, yaitu tidak berdiri. Na'am tidak berdiri. Kemudian misalnya na'am Rasulullah SAW memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan dan melarang makan dengan tangan kiri. Nah, ini juga berarti penjelasan dari fi'il beliau na'am ditegaskan dengan qaul, dengan perkataan beliau. Adapun kalau kita dapati sekedar fi'il, sekedar perbuatan beliau, na'am, maka na'am, hal ini asalnya mubah. Hal ini asalnya mubah. Misalnya seperti Rasulullah SAW makan dubba. Makan dubba yaitu semacam karong-karongan. Kalau dilihat oleh Anas radhiyallahu anhu, beliau suka mencari-cari dubba dalam makanan tersebut. Nah, beliau makan dengan lahap. Maka akhirnya Anas radhiyallahu anhu, semenjak saat itu aku pun mencintai dubba. Nah, dan ini juga prinsip seorang sahabi akhwani fillah yang sangat bagus. Nah, yang apabila seseorang melakukannya sebagai bentuk kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala fi idznillah azza wajalla. Oleh karena itulah seandainya seseorang mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mujarrad, yaitu perbuatan yang tidak didukung penjelasan dengan qaul, sekedar perbuatan tok dilihat. Nah, kemudian seseorang mengikutinya sebagai bentuk ta'asi, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mengapa. Dan bahkan bisa masuk ke sisi apa? Sisi harapan mendapatkan pahala tatkala dia melakukannya karena mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seorang meninggalkan perkara tersebut, fa'inillah, tidak mengapa. Selama dia tidak meninggalkannya karena membenci atau karena apa, menyombongkan diri. Adapun kalau dia meninggalkan karena membenci hal tersebut atau menyombongkan diri, nah, terhadap perbuatan tadi, misalnya Rasul kok makan terong, nah, menyombongkan diri, akhirnya dia meninggalkan hal itu, tidak mau dan seterusnya. Maka ini, bisa jatuh qanifillah dalam perkara yang dilarang. Ini mengenai al-af'al al-jibiliyah. Kemudian jenis yang kedua dari jenis-jenis fi'il yaitu al-af'al al-khassah bihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan khususiyah. Perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tetap berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, maka untuk jenis yang kedua ini khanifillah, kita tidak boleh mencontohnya karena itu kekhususan Nabi SAW. Seperti nikah dengan hibah. Nah, penghibahan seorang wanita kepada Nabi SAW ini khusus bagi Nabi. Juga menggabungkan 9 orang istri. Nah, dalam artian menikah dengan 9 orang istri dalam 1 waktu. Ini juga merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang ketiga, al-af'al al-bayaniyah. Perbuatan-perbuatan Nabi yang sifatnya itu sebagai penjelas dan penetapan syariat. Maka untuk jenis yang ketiga ini ikhwan fillah, kita diperintahkan untuk mengikutinya. Nah, seperti perbuatan-perbuatan Nabi dalam sholat, perbuatan Nabi dalam haji, dan seterusnya. Dari perbuatan-perbuatan beliau yang menjelaskan syariat Islam. Dan keumuman perbuatan Nabi SAW kembali pada kondisi ini alhamdulillah. Karena memang akhlak beliau adalah apa? Al-Quran. ketika ditanya Na'am Ummul Mukminin radhiyallahu anha tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana, nah beliau menjawab kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Tapi ini tiga jenis, na'am sunnah, na'am dari siapa? Sunnah fi'liyah. Dan di sana ada pembagian yang lain insyaallah taala kita pelajari pada kitab-kitab yang lebih luas kepada kita. Ini sekedar kita punya gambaran. Dan yang menjadi prinsip kita na'am adalah dalil mendasar dalam masalah ini, yaitu di surat Al-Ahzab tadi. Bagaimana ayatnya? Pak Muhammad. Na'am, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Na'am, kalau kita mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani beliau dan sebagai bentuk kecintaan beliau kepada Allah, maka masuk dalam cakupan ayat ini. Adapun sunnah yang ketiga, sunnah takririyah. Yang dimaksud dengan takririyah, nah, yaitu persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam afalillah dengan apa? Tidak adanya pengingkaran dari beliau. Nah, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau sebagian sahabat radhiyallahu alaihim dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikannya atau mengetahuinya. Atau ya, perkataan seorang sahabat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya. Baik, yang dimaksud dengan sunnah takririyah. Adapun kalau Rasulullah menyatakan menyetujui dengan lafadznya, maka masuk ke sunnah apa? Qauliyah. Karena itu perkataan beliau. Jadi yang dimaksud oleh para ulama ahli hadis dengan takrir persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya apa? Yaitu tatkala ada seorang sahabi melakukan suatu perbuatan dalam keadaan Nabi tahu perbuatan tersebut, atau seorang sahabi mengatakan suatu perkataan dalam keadaan Nabi tahu nah perkataan tersebut, kemudian Rasulullah diam, tidak mengingkarinya. Nah, maka ini adalah sebagai bentuk na'am ikrar, bentuk ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut na'am tidaklah terlarang. Baik. Dan yang menjadi hujjah bahwasanya ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan dalil ikhwani fillah, yaitu na'am kaidah la yajuzu ta'khiru bayan apa an waqtil hajah, dan ini merupakan perkara yang tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya, karena kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pembimbing. Nah, tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan suatu keterangan. Nah, mengakhirkan suatu keterangan baik dari apa? Waktu yang dibutuhkan tatkala ada kesalahan dari sahabat. Baik itu perbuatan atau perkataan, maka mesti Rasulullah akan menegur. Tatkala Rasulullah tidak menegur, menunjukkan bahwasanya perbuatan atau perkataan yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bukan perkara yang mungkar, tapi perkara yang boleh. Naam. Jadi diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suatu perbuatan apabilah naam menunjukkan tentang bolehnya perbuatan atau perkataan tersebut. Ini berbeda dengan manusia yang lain. Nah, berbeda dengan manusia yang lain. Naam. Dan alasan yang kedua, apabilah yang menunjukkan bahwasanya ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hujjah, nah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan melindungimu dari manusia. Sehingga dengan ini apabilah tidak ada nah, udur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Naam, tidak mengingkari suatu kemungkaran karena kekhawatiran terhadap keselamatan diri. Berbeda dengan manusia biasa. Manusia biasa, alhamdulillah, naam, kita-kita ini mendapatkan udzur tatkala ingin mengingkari kemungkaran tapi takut dengan keselamatan diri kita, sehingga akhirnya mampunya mengingkari dengan hati pak. Tapi naam, bagi Nabi SAW, dan ini kekhususan beliau, alhamdulillah, yaitu wajibnya mengingkari kemungkaran. Nah, dan ini tidak jatuh. Nah, kewajiban tersebut hanya sekedar dengan ketakutan terhadap kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya. Kenapa? Karena keselamatan diri beliau telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun perlu diketahui bahwasanya diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suatu perbuatan serta tidak mengingkari perbuatan tersebut merupakan hujjah. Nah, di sana harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, nah, diketahui, nah, dengan jelas bahwasanya Nabi SAW tahu, ya, ini Nabi SAW betul-betul tahu, nah, perbuatan tersebut atau perkataan tersebut. Nah, sehingga tahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bisa karena Rasul menyaksikan langsung. Atau apa? Perbuatan tadi diberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau perbuatan tadi terjadi di zaman beliau dengan kondisi apa? Memang tersebar. Memang tersebar. Baik. Sehingga untuk seorang Rasul tentunya perkara yang mustahil apabila perkara yang sudah masyhur tadi beliau tidak tahu. Ini syarat yang pertama, yaitu suatu ikrar bisa menjadi hujjah dengan syarat apa? Rasulullah memang mengetahuinya. Kemudian perkara yang kedua, syarat yang kedua, yaitu hendaknya perkara yang Nabi SAW diamkan tersebut itu tidak muncul dari seorang yang kafir. Yang menjadi ibrah dalam masalah ini adalah perbuatan atau perkataan seorang muslim. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau perbuatan itu muncul dari seorang yang kafir atau perkataan seorang yang kafir, alhamdulillah, dan kita mengetahui secara umum bahwasanya Nabi SAW mengingkari semua yang muncul dari orang-orang kufar asalnya. Sehingga kalau Rasulullah mendiamkan suatu perkara, ini terjadi ihtimal apakah Rasulullah membangun di atas pengingkaran yang asal ataukah mendiamkan karena sebab-sebab yang lain. Jadi yang menjadi ibrah perbuatan seorang muslim, ini dua syarat pada perkara apa? Sunnah takririyah. Yang pertama apa? Betul-betul diketahui oleh Rasul. Yang kedua, perbuatan atau perkataan itu muncul dari apa? Dari kaum muslimin. Dan contoh untuk sunnah takririyah yaitu tentang perkara azl, alhamdulillah, sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kami melakukan azl. Ya, melakukan azl dalam kondisi apa? Dalam kondisi Al-Qur'an turun saat itu. Jadi perkara itu memang perkara yang diketahui para sahabat melakukan azl. Untuk mencegah kehamilan. Dalam keadaan apa? Al-Qur'an masih turun, yaitu zaman turunnya wahyu. Tapi tidak ada larangan dalam masalah tersebut, maka menunjukkan bahwasanya perkara itu boleh-boleh saja. Perkara itu boleh-boleh saja. Ini salah satu contoh dari sunnah takririyah. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wassunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini jelas berarti khanifillah. Yang dimaksud dengan atsar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencakup aqwal, af'al dan iqrarat. Naam. Terbagi menjadi tiga tadi. Adapun naam perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan khalifillah, naam, yang sebagian ulama mengistilahkan dengan sunnah tarqiyah, insyaallah pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu alaihi wasallam an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillah.